Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Dumateng ngarsanipun tukang nyuguh wedang. Kula niku pun mboten ngombe manis. Kula mboten ngombe soft drink. Kula mboten ngombe la segar, kula mboten ngombe Fanta, kula mboten ngombe Sprit. Kula wis ramangan sego, kula wis ramangan napa-napa. Jadi suguhanmu sakmene iki mubadir. Vokalise cangkeme iki nyo. Pak PM ke. Mesake kek. Nek kowe le. HP-ne matamu HP-ne. HP-ne dijaluk iki lho ya. HP-mu crossly cross. Aku iPhone 7 e, Bro. Cek. Iki setelane sound mboten pas nih. Penak tone mas-mas e wae. Kowe yo sok tau aku nggo mic dhewe iki. Iki aku mau nggo mic wong niku kula wegah. Soale cangkeme mambu abab niku. Niki coba dipaskirin, niki suarane tasih abot. Enteng tapi mboten metu suarane. Gede tapi mboten enten powere. Apa diwalik aku ngeson kowe ngaji. Dandani alon-alon, ayo. Cek cek cek. Nah, iki banter tapi ra ono powere. Kan ana kalane wong ngaji niku sone lirih tapi ana powere. Iki banter tapi rono powere. Dadi lak wong kelon ora suwe. Cek cek satu. Cek cek cek cek satu. Lah iki meh powere meh metu. Cek. Nah, salah meneh. Cek cek satu. Cek cek satu. Satu satu base dicilike. Cek satu. Bengunge kuwi diguak, bengunge kuwi diguak. Cek satu. Cek cek satu. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged nderek pengajian wonten pendopo. Kula ya ora ngerti niki acara napa. Soale kok ning kono wayang kulit ning kene dawane kaya ngene. Ki ana gambare Abah Lutfi barang. Niki temane niki dalu menika pengajiane. Al mukminu lil mukmini kaya salah masuk al mukminu lil mukmina ki ngajine ning ndi kae. Ku al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kula nembe niki pengajian background-e kaya papan tulis nggih nembe niki. Doa bersama keutuhan bangsa sewelasan Ratib Kubro Al Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Kok gambare Bib Lutfi? Aku suwe-suwe mumet ndas kuwi ya. Pondok pesantren, mriki pondok pesantren mriki nggih. Pondok pesantren Miftah Hul Huda. Kula dhewe jenenge Miftah, pondoke jenenge ora Miftah, ora Aji. Cepoko Jajar Piyungyang Bantul Yogyakarta. Ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datuke para habaib, mbahe Habib Lutfi ngoten. Kula wingi saderenge bidal haji, kula sowan Abah. Jam 09.00 bar ngaji kula mangkat dugi Kalongan jam 02.00 isuk langsung diajak teng studio. Abah niku lak senengane nglaras siiran nganggo orgen macem-macem. masuk studio ngantos jam 3, tengah papat kula diajak mlebet kamar Abah guyon ngantos jam 5. Kula mantuk dina Jumat, dina Setu kula mangkat, nembe setengah bulan kula mantuk haji. Muga-muga sing rawuh dalu menika kabeh iso mangkat haji. Lamun ngamin tok ya ora mangkat gitu. Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun wastani maksum. Napa niku maksum? Maksum niku direksa sangka dosa. Dados mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak aniyaya. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak dosa. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak ino. Ora mungkin. Mila dipun wastani maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang rasul. Bahkan sayyidil awalina wal akhirin. Ini yang kemudian contohkan dalam cerita Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Begitu Nabi Adam medal saking surga, Nabi Adam di gua ngetan, bojone Nabi Adam di gua nyuwun sewu. Nabi Adam di gua ngulon, bojone Nabi Adam di gua ngetan. Bojone Nabi Adam namine Salah, Bu Adam. Perpisahan yang cukup lama antara Nabi Adam dan Siti Hawa, kira-kira 200 tahun. Selama 200 tahun Nabi Adam berdoa untuk bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Tetapi selama itu pula doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sampai satu kesempatan Nabi Adam alaihissalam teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jenengan mboten pitados muga-muga kabeh sesuk iso mlebu surga iso ndelok tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mila menawi kanca-kanca selawat biasane digawe siiran judule Miftahul Jannah La ilaha illallah. Niku soalnya enten hikayat. Nabi Adam njaluk banyu putih sing panas. Bila perlu sak kompore. Nabi Adam kemutan. Kok ana jeneng Muhammad iki sapa? Pisah 200 tahun donga ditolak karo Allah. Ya Allah, kula kangen bojo kula, prek dijawab. Ya Allah, kula kangen kali bojo kula, mbel. Pokoke ditolak mawoni. Sampai 200 tahun kemudian Nabi Adam nembe kemutan teng pintu surga ana tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Muhammad itu sayyidil awalin wal akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Tegasnya nopo? Nurnya Muhammad ditakan sebelum Adam, tetapi penciptaan sebagai nabi yang ros dan rasul diciptakan terakhir setelah Nabi Isa alaihi salam. Maka dikatakan imam pertama dan imam terakhir. Fisiknya disian Adam, tetapi nurnya duluan Muhammad. Dan diciptakan terakhir fisiknya setelah Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya nopo Bapak Ibu. Setelah 200 tahun au kama qala, dalam riwayat lain 250 tahun mereka berpisah. Mlakune Nabi Adam ngetan, mlakune Siti Hawa ngulon. Wis nyanyi sak nggon-nggon ning dalan. Hidupku menyusuri jalan. Nabi Adam ya ngono ngomong karo Nabi Siti Hawa. Golek Siti Hawa karo nyanyi lagune NDE kae. Dek kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi o a o e ngerti ra lak bocah-bocah iki lagune beda aku ngerti ora aku pancene kowe papu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere lae. Akhire bar 200 taun niku Nabi Adam ngangkat tangan donga. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, pertemukan aku ya Allah dengan istriku Siti Hawa. Langsung dapat balasan dari langit. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Nabi Adam ketemu karo Siti Hawa. Mergo dungane Nabi Adam dimulai dengan menyebut asma Muhammad. Maka disinilah kemudian dikatakan tidak akan tertolak sebuah doa manakala dimulai dengan membaca solawat. Maka kalau Bapak Ibu membaca solawat nariyah, yang bagi orang Wahabi ini solawat sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami nariyah. Ada kalimat yang berbunyi watuk do bihil hawa'idz watunalu bihir rogo'ib wayustas kolhoma. Mereka mengatakan kita musyrik, kita sesat. Ya, melonyoh cangkemku. Mereka mengatakan ini musyrik, mereka mengatakan nariyah itu sesat. Soalnya nopo? Gara-gara ada kalimat niki watang fariju bihil bihine niki lho. Bihil kurab watu kedo bihil hawa'idz. Mereka salah. Seolah-olah dengan selawat nariyah itu kita meminta Nabi Muhammad. Salah. Kita hanya minta Muhammad sebagai wasilah untuk memberikan syafaat kepada kita, supaya Muhammad juga membantu kita memintakan kepada Allah supaya doa kita diterima oleh Allah, supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Maka waktu kedobil hawa'id, dengan Muhammad, Tuhan tolong hajat kami dikabulkan. Lah wong-wong Wahabi kira iso paham model ngoten iki. Biasanya wong-wong Wahabi kuwi salah paham utawa pahami salah. Salah paham utawa pahami salah. Biasanya umpama gelem ngaji tanpa guru, umpama ngaji karo guru biasanya ora khatam. Akhirnya apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopine kurang kental. Milo senengane nyalahke wong liya. Milo lah wong Wahabi iki diarani, ayo salah apa? Ayo rutinan rotib kubro. Kuwi misuh-misuh meneh. Kuwi amalan apa? Ayo amalan manakipan, kuwi bingung meneh ngopo kok dadak nyrip maca sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mumet mila wong-wong ngoten niku mboten digagas kula, mboten ajeng bahas niku, tapi bahas Muhammad niki wae. Waktu kedobil hawaits. Inilah hebatnya nama Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, apapun hajat jenengan, tolong mulai semua permintaan dengan membaca selawat. Duwe bocah-bocah kok nakal turu, leboni kamare, cekel sirai. Allahumma alimul kitab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimul kitab. Allah jadikanlah dia anak yang paham dengan kitabmu. Al-Fatihah. Solawat, Fatihah. Bapak nggih ngoten. Duwe bocah kok cangkeme cerewet. Gampang. Gampang. Leboni kamare, cekel cangkeme. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula ikhlas duwe bojo kados niki Gusti, tapi kula ora seneng yen cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Tenderan. Kok di-Fatihahi ora trimo, ora rampung, gampang. Tambahi Yasin. Kaya ngono le sering duwe bojo iki. Kagem calon bojo kula, sinten kemawon, sing penting wedok Al-Fatihah. Pasti Allah akan memberikan calon terbaik untukmu. Iki lak rupa-rupa PHP to iki. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Lah Muhammad itu segala-galanya, Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi dan para rasul niku Muhammad. Tuannya para nabi dan rasul Muhammad. Tetapi kalau Anda lihat Muhammad sing wis dijatah surga, duwe kapling mlebu surga. Muhammad sing ra mungkin tumindak dosa. Tetapi setiap saat, setiap waktu dia masih mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta hidayah Allah. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta petunjuk Allah. Kenapa? Karena Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin Islam dan imannya di dunia ini kecuali Allah. Peluang sulit, tidak ada yang bisa jamin. Apakah orang hidup dalam keadaan Islam? Matinya pasti dalam keadaan Islam, orang mesti. Apakah hidupnya dalam keadaan baik? Siapa yang bisa menjamin dia mati dalam keadaan baik? Tidak ada. Maka Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita melalui mulut para khatib Jumat, setiap kali Jumatan dengan pesan takwa. Faya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah. Summa taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, bertakwalah, bertakwalah. Dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Ora ono le sing iso jamin. Kada. Kenapa? Karena lembaran sejarah, catatan sejarah mengajarkan kita soal itu. Kita lihat dalam masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ulama terkenal namanya Bal'am bin Bawro. Kuwi uang ulama, cangkeme mandi ini ra umum. Sa omong-omonge mandi. Kok pengajian udan mandek, udane mandek. Niku Bal'am. Kemarau, ya Allah kula njaluk udan, udan. Ana wong rabi puluhan tahun rong meteng, ya Allah, meteng mulih, meteng. Niku Bal'am. Pokoke sa omong-omongane mandi. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bawro mati dalam keadaan kafir, murtad karena kesombongannya. Mergo rumangsa ampuh, wani karo Nabi Musa alaihi salam. Ampuh iki Bal'am, mati kafir kok. Siapa yang bisa menjamin? Bal'am bin Bawro namanya. Zaman kekhalifahan Abu Bakar bin Khattab, ada seorang laki-laki namanya Rajal Unfuah, delegasi sunnah. Ada orang yang ngaku Nabi namanya Musailamah Al-Kazzab. Rajal Unfuah ini diutus oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab supaya sadar kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad. Anda tahu Rajal Unfuah mati dalam keadaan kafir, padahal dia delegasi sunnah. Sapa sing iso jamin? Apa rumangsamu kowe santri cempoko jajar mesti apik? Urung mesti. Urung mesti. Rajal Unfuah delegasi sunnah. Bahkan mohon maaf, ada seorang pendekar perang zaman Rasulullah, namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsi. Endiono perang mangkat di sini, dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kecintaannya minum khamr. Sopo sing iso jamin? Maka ibu-ibu yang suaminya gemar minum alkohol, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai malah bikin paguyupan, pangunci. Apa kuwi? Paguyupan ngunjuk ciu. Nggak ada yang bisa jamin. Makanya kamu jangan mengatakan aku wis seneng karo Rasulullah, aku wis hadrowan, aku wis selawatan, aku mesti mati dalam keadaan baik. Tidak ada yang jamin. Apa meneh seragam urung lunas? Urung jamin. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya. Niki nyuwun sewu, kula niku lak maca hadis niki kadang-kadang nangis. Saya pahami, saya pelajari, saya mengerti, kula nangis maca hadis niki. Rasulullah jauh hari mengingatkan kepada kita apa? Dua kutub yang berbeda, dua hal yang berbeda. Aja mok sawangakeku mesti apik. Copot wae. Muga-muga lali mbahmu kuwi muga-muga lali. Wong akeke dicopot kok muga-muga lali. Ora ana akeke ning kene iki ora ana ning Bantul ini. Ora ana. Tulisane apa le? Tulisane apa? Codot matamu, codot ngawur. Iki wong kene cangkeme atos iki. Apa tulisane le? Muhammadur Rasulullah. Iki kenang-kenangane wong Arab iki. Lah, apa dikatakan Rasulullah? Hadis sing kula waca niku kadang-kadang nangis. Kula lak maca niku nangis biasane ngombe banyu putih biasane. Banyu putih dap garger garger. Oh sing sprit kae. Sak sakso. Rasulullah dawuh makaten Bapak Ibu rahimakumullah. Niki mumpung bulan Suro hadis niki kula aturke. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar. Fayakun bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbitu 'alaihi alkitab. Fayakmalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ya Allah. Niki yang jadi penyemangat saya untuk ngaji mbak-mbak sarkem seperti malam. Saya sampaikan kepada mbak-mbak di BSK itu. Lah aku ki bendino ngajine sarkem edap. Kamu tahu mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol gembus mbahmu sok tahu. Mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya dodol kroto. Apa kuwi pakan manuk? Wa inna ahadakum fayakmalu bi amali ahli nar, dan ada di antara kamu kata Rasulullah yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayakun bainahu wa baina illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 meter, kata Rasulullah. Niki penghuni amalannya amalan neraka nih. Sehingga jarak dia dengan neraka itu cuma 1 meter tok. Jadi sagasan meneh niku neraka nih. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Allah mendahului catatan takdirnya. Fayak malu bi amali ahli nar. Di akhir hidupnya dia melakukan. Fayak malu bi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayat khuluha. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Niki awalnya wong elek bosok. Kurang 1 meter meneh wis nyemplung neraka. Tapi apa catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Tapi kita juga diingatkan oleh Rasulullah. Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dan ada di antara kamu yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayakun bainahu wa baina illa dhira'un. Sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal 1 meter. Jadi sagasan meneh mlebu surga niki. Ler surga niki. Surga niki. Sagasan meneh surga niki. Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir mendahulinya. Fayak malu bi amali ahli nar. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat huluha. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sing nomor siji wau, sing nomor siji wau, sing pertama wau. Awale amalane amalan neraka, tapi meh mati amalane surga, akhirnya mlebu surga. Sing nomor loro, awale amalan surga, tapi akhirnya amalan neraka, dia dadi mlebu neraka. Gak ada yang bisa jamin, Pak. Siapa yang bisa jamin? Contohnya, bal ambin bauro, rojal unfuah, ubaidillah al-jasi. Bahkan, seorang tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, 5 waktu sehari di dalam sholat dia mengumandangkan adzan. Setiap datang waktu sholat dia yang mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tukang adzan nih. Lak cara bahasaku mbiyen James Bond. Jaga masjid dan kebon. Bang adzan. Tapi apa? Satu ketika dia adzan di atas menara. Kalau sekarang menara untuk naruh speaker. Dulu menara untuk tempat mengumandangkan adzan. Seperti Bilal bin Rabah di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Begitu adzan. Di bawah ana cewek liwat. Set. Matanya delok. Wow. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Begitu selesai adzan dia turun. Ceweknya dikejar. Set. Ditakoni. Dek. Aku seneng karo kowe. Apa jawabannya sing itu? Sorry mas. Kita enggak bisa. Kenapa? Karena kita beda agama. Aku wong Kristen, kowe wong Islam. Kita enggak bisa menikah, Mas. Sing lanang oh ya, mergo matanya sudah terpikat, tai kucing rasa cocok. Yo ya. Pokoke aku kudu rabi karo awakmu. Apa syaratnya? Dijawab sama perempuan ini, gampang, Mas. Tinggalkan agamamu, kamu masuk ke dalam agama. Akhirnya apa? Sing lanang niki murtad, mlebu Kristen, mlebu Nasrani. Maka mereka menikah di gereja. Setelah selesai mereka mau melakukan honeymoon malam pertama, munggah ning dhuwur omah delalah kepleset tiba mati. Kelangan Islam urung nganti cike-cike. Siapa yang bisa jamin? Maka kula matur kali ibu-ibu sing biasa nderek ngaji kula teng pundi-pundi niki belum ada jaminan. Ngalor ngidul jenengan nyewa sepur bayar 10.000 itu belum jaminan. Lah sing melu ngaji urung jaminan apa meneh sing ra tau ngaji. Gak ada jaminan. Napa Gus Miftah iki pengajian malam Minggu paing jamaahe kaya malam Minggu wingi akeh kaya ngono niku. Setiap selapan dino pisan jamin kuwi nyelametke Gus Miftah dereng. Gak ada yang bisa menjamin. Pentinglah ngaji itu seperti ini. Pentingnya majelis itu ini. Kenapa banyak majelis dan perlu kita hadir? Karena itulah taman surga. Maka Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu melintasi taman surga, maka kamu singgahlah. Ning dunya iki wis ana taman surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Taman surga niku napa, Rasulullah?" Qala, beliau dawuh, "Khilaqu dzikri wa majalisul ilmi." Napa niku taman surga? Majelis ilmu lan majelis dzikir. Kese napa? Kata Rasulullah, ketika ada taman surga, singgahlah. Maka kenapa kemudian kalau Anda masuk Masjid Nabawi ada sebuah tempat namanya Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Kenapa tempat tersebut dikatakan taman surga? Karena Rasulullah mengajar para sahabat di tempat itu sebagai majelis ilmu. Kese napa cempaka jajar telu menika niki ketok mulyane mergo enten majelis ilmu dan inilah taman surga. Ning sing heran kula nyuwun sewu. Kadang-kadang wong niku diajak ngaji, monggo Bu mengke lu pengajian teng pokok jajar. Rotib kubro, jawabane napa kula nderekke mawon. Kuwi padha karo diajak mlebu surga jawabe nderekke bajingan ra. Jadi Bapak Ibu, saya ditanya sama anak saya yang baru kelas 6 SD. Anak kula niku lak kadang-kadang takone aneh-aneh. Aneh-aneh anak kula niku. Bulan poso, jam 3 sore adzan ngasar, buka. Niku anak kula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka padahal ngasar. Lih, iki cek ngasar ngopo kowe buka? Saya ubah. Kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Terakhir pas kula ngaji bodo wingi teng Taiwan kali anak kula teng Taipei niku. Anak kula takon ngeten, "Bah, apakah semua ini membuat Abah bahagia?" "Enggak." "Bah, Abah niku kan pun dititipi kali Allah napa-napa. Kula diceritani kali Bunda, biyen Abah kerene ra umum, saiki iso duwe apa-apa. Napa itu Bah dititipi rumah, apakah bangga dengan rumah?" "Enggak." "Kenapa? Kenapa saya harus bangga dengan rumah? Wong Islam ki kudu sugih tapi tidak boleh cinta dunia. Saya enggak pernah bangga dengan rumah. Sak gede-gedene omah kados niki umpamane. Turu kuwi sing dienggo mung 2 meter ping 2 meter kok. Nggih napa mboten? Nggih. Apa bedane manten anyar karo manten lawas? Bedane siji lho, lak manten anyar kuwi amben 2 meter kekamban, manten lawas amben 5 meter. Kurang ombo tak kandhang. Tidak membanggakan. Apakah Gus Miftah punya kendaraan, punya mobil, numpak motor sak pitre enggak membanggakan? Karena saya sering matur, mobil itu tempatnya di garasi, bukannya kalau mobil kita ditabrak orang yang rusak, cukup mobilnya hatinya enggak ikut-ikutan rusak. Enggak boleh kita bangga dengan mobil. Apakah Gus Miftah bangga dengan bangunan fisik di pondok pesantren? Enggak. Yang membuat bangga napa-napa duite? Mboten. Mila kula pengajian ra tau mikir amplop. Soalnya napa amplop niku tanggung jawabe panitia. Gak perlu dipikir. Toh ana Pak Polisi, ana Pak Kapolsek, beliau mengatakan ngundang kiai ra diamplopi melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Diamplopi ning sangune titik 352 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Panitane memedase. Lantas yang membanggakan apa, Pak? Anak saya tadi malam setelah pengajian di Taipei yang kemudian saya dengar berita Pak Budiangso meninggal itu. Anakku yang membanggakan apa, Pak? Nah, yang membanggakan bagi Abah bukan rumah, bukan bangunan fisik, mobil, bukan kendaraan, bukan motor. Walaupun saya penggemar motor gede, neng aku ora bangga li. Ini motor nongkel emang tak gituku. Iwa asin yang pasar kok. Geleng banget aku. Wah, geleng tuku iwa asin nganggu Harley gagah bro. Saya cuma pengen mengatakan, rana apa-apa nih kayak gini. Oh, apa yang dibangga kayak gitu. Nanti ini gue sebentar kamu pilih apa. Ini aku namung fasilitas mawon. Kulo ngaji di Ponorogo, kulo ngaji di Pekalongan, ngaji di Tulungagung. Masuk numpak sepur. Ya udah pantes tau. Adok. Lah tekannya kapan? Numpak odong-odong. Itu tidak membanggakan. Tapi napa yang membanggakan? Kula dikandani kali Abah kula mbiyen, "Le, saoke-oke duitmu, saoke-oke bondomu, mubadir yen kowe ra iso ngopeni jamaah, ra iso ngopeni umat, ra iso ngopeni santri." Itu yang membuat saya bangga. Mila nyuwun sewu niki, padha-padha duwe pondok pesantren karo dalu menika, pondok pesantren Miftahul Huda niki. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Apa meneh dengan duwe pengajian umpama niki rutin? Ketika pengajian itu berlangsung, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah ngutus malaikat rawuh dalu menika. Niki malaikat rawuh kabeh. Apa pesan Allah kepada kita melalui malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Aja wedi, aja susah. Bahkan di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ora usah ngarep-ngarep surga, tak wenehi kata Allah, tak siapke kok ngopo. Maka saya enggak punya keraguan sama sekali ngopeni jamaah, ngopeni majelis, ngopeni santri. Lah sing kanca-kanca Al-Kindiliyah niki mesti do ngerti. Sing wingi malam Minggu tindak pondok Petimun. Ngajung, malam Minggu tindak pondok niki jamaah groso niki. Niku nyuwun sewu. Dari awal saya dikatakan orang gila. Wong kender kayak Miftah. Pengajian ning lingkungane wong Nasrani. Islame kabeh Kamandiyah. Muhammadiyah kok Kamandiyah. Tonggo kula niku lak Muhammadiyah. Islame Muhammadiyah mayoritas Nasrani. Tonggo kula kuburan. Mila selawas sore kula ora tau padu kali tonggo kula. Maksudnya aku ngonek-ngonek kayak kijing lah mungkin. Saya ceritakan kemarin di pondok malam Minggu Pahing. Pas bintang tamunya nasi dari pembincang Oktober Milad. Saya sampaikan. Pak PM, saya waktu itu mau pengajian pertama kali bikin mujadah. Saya sampaikan kepada orang kampung. Arab diwangi monggo, orang diwangi aku rafofo. Kulo aja nggih pengajian niku bu. Kulo matur kali bujuk kulo bun, gawe snack sewu. Konsumsi sewu. Konco-konco kulo kiai niku udah nge-nyek kulo SMS nih kok. Alah Gus, lingkungan mungkin Nasrani, tonggo mungkin wong Kristen, Islami Muhammadiyah unung kenal karo mujahadah. Dul ghafilin Gusmi. Ora ono sing teko, mbok rasa akeh-akeh. Mun, kula bismillahirrahmanirrahim innal ladina qalu rabbum. Kula niati karena Allah nomor loro istiqomah. Kula nggih pengajian, Pak. Darullah. Pengajian pertama niku sing teko mung pinten? Meh 3000. Tonggo-tonggo kula wong Nasrani kabeh mendelik matane. Sing Muhammadiyah mulai bid'ah-bid'ah nggih. Mujahadah bid'ah, sesat, neraka. Kula ngomong karo jamaah, cangkemmu aku yang ngomong. Konsumsi sewu niku akhirnya kurang 2000. Akhirnya bojo kula mangkat ning pasar setan. Borong roti sak bakule. Tuku kabeh aku. Alhamdulillah. Pengajian sudah jalan 5 tahun, besok ini milad mujahadah yang kelima tahun ini, seperti Bapak Ibu tahu yang pernah tindak ke sana, tidak ada kota infak, tidak ada panitia, ora ono proposal dan lain selaku. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah takhafu, hey Miftahul Huda, rasa wedi, innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Mila jenengan ngoten iki pengajian umpamane ndelah diudani ora apa-apa. Niki mung nguji istiqomahmu. Kula niku mbiyen pelajarane saking pundi? Saking sekaten alun-alun. Ning sekaten niku bar maghrib nganti isya kuwi ana tausiah di sekretariat panitia. Padahal ora ana sing rungokke. Sing rungokke sapa ning alun-alun kene? Ning sekatenan kene. Aku ngaji ning stasiun sing dodol martabak lah, dolanan dermalem lah, tong setan, rumah hantu. Apa meneh kene? Onde-onde, martabak, ana sing ngenyang sempak kotang. Waktu itu saya mikir, iki sing rungokke sapa? Kok kon tau sia? Kok kon mau ido hasanah? Ternyata nopo? Saya tanya sama panitia. Kira ana sing rungokke nopo to kok tetep ngundang kiai kon ngaji? Apa jawabane panitia? Kula ora gagas, Gus, ana sing rungokke apa ora? Sing penting tau siae istiqomah. Lah tong setane wae istiqomah kok mosok ngajine ra istiqomah. Aku ki ndek pelajaran nang kuwi. Mila kok kula pas pengajian delah udan kok kula ora tahu kok susah bojo kula bah niki pripun? Masak sego 10.000 e. Engko lara ora apa-apa. Umpama rono seteko segone dipangan dhewe. Ata ora entek pakake asu lah ya doyan. Umpama dalu menika seneke turah ora apa-apa, santriku akeh nyantai wae. Temawon. Milo alhamdulillah, Pak. Niki pengalaman sesama sharing sesama pesantren. Enggak ada ruginya, Pak. Kula niku alhamdulillah sampai hari ini santrine nembe rong mujahadah niku 5 tahun, santri kula menembe mondok niku 2 tahun. Masuk tahun ketiga niki. Niku nyuwun saya santri 70. Semuanya saya bebaskan dari biaya. Free, gratis, ora ono sing ragat. Pakane Gus, kula pakani. Gus Miftah rugi mboten. Enggak ada ruginya. Karena mau ngopeni jamaah, ngopeni santri itu termasuk perdagangan watijarotan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah akan. Mila kok jenengan wani rotip kubro ngoten niki rutinan nyuwun sewu ngopeni jamaah. Wis to, mesti mlaku. Ora mlaku proteso karo Gusti Allah. Di demo Gusti Allah. Kowe ngopo sing ngene malah. Ngopo ono wong ngaji malah. Delungap delungap. Wangsulane ra enak blas. Ora apa-apa Gus, delungap delungap dadi presiden kok mamane. Kwanen kowe. Ini semua, Pak, yang menurut saya membanggakan, membuat ati kula niku seneng bungah niku mung siji. Ya kula ngopeni majelis taklim niku dieloni kalih ibu-ibu niku. Yang lain bagi saya biasa-biasa saja. Oh mana kaya udah pulau sani kita? Kulo wis ramangan sego, kulo ramangan nopo-nopo, bendi nomong poso, dawet, ngerowot. Kulo niku belas wis nanti karep nopo-nopo. Mila kulo iki rong tau kok ndonga ya Allah Gusti kulo njaluk panjang umur, kulo ora tau. Lah ngopo to kok dadak njaluk panjang umur wong umur kuwi wis dijamin dijatah karo Allah. Lah jatah kowe umur 20 tahun mati, dilit meneh kowe ya mati lho. Senajan to bendina ndonga njaluk panjang umur, wayahe mati ya mati. Aku ora tau ndonga njaluk panjang umur, jatahku umur 50 ya ora mati-mati lho. Lah malah nangis iki ngopo? Jadi ora ana kok kula niku duwe rasa wedi mati. Napa meneh Al-Qur'an mengatakan, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah sesungguhnya kematian itu yang kamu lari darinya menemuimu. Kematian itu akan menemuimu. Kowe mbok ndonga kaya ngopo? Wantine diparani. Mbok wong ki ra duwe rasa wedi mati kaya kula. Wancine urung mati ya ora bakal mati-mati. Lho tenan niku mati niku lah rahasiane ana telu le. Sihir rahasia cara, loro rahasia tempat, telu rahasia waktu. Ora ana sing ngerti. Mati seratir aku tuwa, mati seratir aku loro. Nomor siji rahasia waktu-waktu ini kapan? Orang ana sing ngerti, awan bengi esuk sore pantas kok, awan pantas bengi mantas sore pantas. Waktune niku, carane pripun? Orang ana sing ngerti. Nembe bar ngombe sprite sangko kiyaine mati ya ana kok ngono. Ana. Nembe hadroan mati mergo gegedan kopiah keduren. Ngono ku ya ana. Kabuyutan kopi atau ndase mumet umpama. Orang mesti sing tuwa dhisik kok. Mila senajan to Pak PM luwih tuwa daripada kula, kula luwih nom daripada Pak PM. Bisa jadi yang mati Pak PM dulu. Sing nomor 3 rahasia apa? Rahasia tempat. Orang ono sing iso jamin. Apa Pak PM ki wong Sarian mesti mati ning Sarian? Orang mesti. Pak PM wong Sarian mati ning iso ning Sarkem, iso lho. Ya pas pengajian karo aku ning sarekem umpamane ngiringi hadroh karo milih-milih apa ngono mati. Napa Gus milih makan manuk Mbah. Napa Gus Miftah ki wong Kalasan mesti mati ning Kalasan? Ora mesti. Kula wong Kalasan iso metine ning Madinah umpamane ora ono sepatu. Ayo men ta cangkem-cangkemku dhewe ngopo? Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Ora ana sing kula wedeni teng donya niku sakniki wis ana. Kula niku mung wedi lak wis mati, ora duwe sangu niku mawon. Urung duwe sangu. Mila rikala Pak Amin Rais kula undang ngaji, tokoe Muhammadiyah niku ngaji teng pondok. Rene niku Bu nggih, Pak Amin Rais teko ning pondok lha. Amin Rais teko mujahadahan, Amin Rais tahlilan. Kula kali Pak Amin niku lak sami. Sami-sami Prof. Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Sepadha lah kok. Ya mbake tanglet, Gus. Nopo Prof? Ini setiap selapan dino. Iya, 35 hari sekali. Yang datang sebanyak ini. Iya. Biayanya dari mana? Dari Allah. Ada kotak infak. Gus Miftah enggak rugi? Enggak. Tujuannya apa? Cuman satu, Prof. Nopo? Umpama kula ki sesuk mati, pengajian kula niki nuwun sewu, ditakdirke kali Gusti Allah iso bertahan ila yaumil kiamah, istiqomah abadan ila yaumil kiamah. Umpama kula mati saben 8 dino jamaah kula mate kae kula kirim donga kagem kula almarhum Miftah Al-Fatihah, almarhum Miftah Al-Fatihah. Apa kula ning kubur ra seneng, Bu? Apa kula ra guyu ning kuburan niku? Apa kula ra mesem cengengesan dhewe kaya wong kentir ning jero kuburan kan? Lho niku tenanan. Lho akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita doanya orang hidup diterima oleh yang mati kok. Lah wong wong rasa-rasa dirang lokal, wong 7000 wong 8000 ning pondok niku. Rasa ngomong lah pas akeh banget sampai 15000 niku ora usah. Minimal wong 7000 wong 8000 rutin setiap malam Ahad Paing niku. Umpama saben mujahadah kagem mualif dikul khofilin malam Ahad Paing, bar Gusmi kula difatihai. Gusmi bari Gusmi ta. Apa kula ra seneng? Mila napa kula sak nggon-nggon kok selawatan kali ibu-ibu niku. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jalo kiriman sayat songko Al-Quran. Nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili nangis. Apa ora kiai ini Miftahul Huda cepoko jajar iki guyang-guyu ning alam kubur lak mendino difatihai. Ayo tak takone, laku esuk mati kowe matehe aku apa ora le? Laku mati kowe ndongake aku apa ora? Ndongake. Ora mungkin wong awakmu mati dhisik kok. Bu, itu yang mengganggukan bagi saya. Makanya nyuwun sewu, saya tidak suka kemudian ada istilah niki. Ngomong ngaji ini pondok pesantren sing arepe maju. Iso muga muran pondok iki iso maju banget niki. Apa? Enggak polo lho. Enggak boleh ada ketakutan bangkrut mergo ngopeni jamaah. Enggak boleh ada rasa takut rugi mergo ngopeni santri. Ora ono. Asyakku fir rizki, sakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Sing kula citake kali ibu-ibu kula niku. Kula niku nglamar bojo kula ditolak kali calon mertua kula. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Lho, ora kok mergo meteng dhisikno ya ora. Kok kamu curiga tion sama aku? Pepet niku mergo kula sering dijaluki kan ngaji ular-ular manten, ngandani wong rabi tapi kula dereng rabi. Kula isin melok kepepet ah. Dilok ke wong rong rabi kok wani ngandani wong rabi. Jadi nggih kula wangsulan, ya ora apa-apa. Buktine mbah kaum kae. Urung tau mati budal ki jenazah aku. Apa mbah kaume kudu modern dhisik lah ya ora to. Apa rupa mbah kaume ngene iki lho. Akhire kula nglamar bojo kula. Begitu kula lamar, mertua kula niku nolak. Gara-gara kula takoni, "Kowe megawe dereng Mas?" Dereng. Kuliahmu menerampung derek. Kok wani ngelamar anakku? Sesuk anak bojomu mau pakani apa? Oh, nantang to. Langsung kula wangsulan. Ih, calon mertua, rungokno kupingmu. Lho iki tenan kok mbel kepiye? Wani aku kok ada. Apa aku saiki duwe anak gadis ayo tak lamar aku ngomong ngono, wani aku. Padakan. Kula matur. Calon mertua rungokno kuping. Asyakku fir rizki, sakku fir rozik, dawe Kanjeng Nabi. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Anda tidak bisa menjamin rezekimu luwe apik daripada rezekiku senajan to saiki aku nganggur. Wih, sencah nom-nom. Calon ngono kuwi, Bro. Paling kaplok cangkemmu. Calon mertuamu. Urusan anak bojo kula sesuk mangan napa niku mboten urusan kula. Urusane Gusti Allah. Kula niku namung sak madya kalih anak bojo. Kula ora kena ragu kalih rezeki anak kula. Jenengan calon mertua kula kudu paham, kudu ngerti. Apa le? Wong rabi kuwi mbukake dalan loro siji, dalan rezeki nomor loro dalan bayi aku. Mertua kula ingah ngene. Lah saiki karepmu kepiye? Ya kula dirabekke sak niki. Malah ngomong ngoten iki kula kelingan. Ya saiki mawon bapak ibu jenengan maune ra basa dadi basa. Jadi kasane iki bapak ibu pulone kalih kula basa. Saiki ngaten mawon bapak ibu njenengan kang mriki. Lha kang napa melih Pak? Ya kan lamaran anak kula tenanan. Apa rumangsane kula etok-etokan? Wong lanang kuwi gadah hak nikahke awake dhewe, beda karo wong wedok kudu ana waline. Lah saiki karepmu napa? Pokoke kula kudu dirabekke bulan ini juga daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Ustadz juga manusia. Lah sampai ono berita bojone Ustaz meteng dhisik lah ya. Delalah pas bulan suro. Kula kelingan iku pas bulan suro, kula ngelaman iku pas bulan suro. Mertua kula wangsulan meneh. Iki bulan suro iki. Dewe kira kena ngrabekke anake teng bulan suro. Kula jawab, kula percaya kalih aturane wong Jawa, tapi kula luwih percaya kalih aturane Ingkang Maha Kuwasa. Pokoke kula dirabekke. Mertua kula bingung waktu itu andilau antara dilema dan galau. Arep ditampa calon mandune kok ngeyelan. Ora ditampa kok bagus ya Allah. Guyumu sengak iki ngapa? Akhirnya apa yang terjadi? Kula rabi ning bulan suro. Ada masalah? Enggak. Malah peneran, gara-gara kula rabi ning bulan suro sing nyumbang oke. Soale napa? Ora ana barengane. Enggak boleh ada keraguan. Kalau toh kemudian dalam perjalanan awake dhewe iki ngurusi umat, Pak. Niki kula matur kali kanca-kanca pondok niki. Dalam perjalanan kita ngopeni umat, ngopeni santri, oke wong nyangkem, oke wong ra seneng, oke musuh, oke sing mitnah dan lain sebagainya. Itu bagian dari dinamika bagaimana Allah mau mendewasakan kita. Soalnya napa? Muhammad itu ketok sekti mergo oke musuhe. Lah Kanjeng Nabi Muhammad kira ana musuhe ra ketok sektine le. Ayo, Nabi Muhammad kita baca dalam sirah nabawiyah kok ketok ampuh banget, ketok sabare, ketok mulyane, ketok jujure. Soalnya napa? Mergo oke musuhe. Lah ora ana musuhe ora ketok Muhammad niku. Sing kula contohke wingi teng malam Ahad paing napa? Ana wong bakul ember. Mubeng ning Cempaka Jajar nawake embere. Dodol panci nawake pancine. Ember ember ember ember ember ember ember ember. Panci. Ngoten iki kata. Panci. Anti pecah, anti bocor, anti penyok. Begitu ditawak-tawaki, wong sak Cempaka Jajar ana sing percaya, "Alah, bakule mung Tony Boster, watonmu ndobose banter." "Alah, bakule mung becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utak. Gajah diblangkoni, ora sedep." Kok gajah diblangkoni kaya Gus Miftah ngawur. Kaya beda. Apa bedane Gus Miftah karo gajah? Ya beda lah, gajah kan ndase ana belalene. Gus Miftah belalene ana ndase. Begitu bakule panci niki ndelok ana wong kumpul-kumpul ning serambi pondok Cempaka Jajar. Ana wong akeh tak parani. Wis ora bengok-bengok meneh. Embere niku wau napa pancine niku wau ben wong-wong kuwi percaya iki anti pecah, anti penyok bocor. Diantem keteng bathuke. Dier. Dier. Dier. Begitu pancine embere ora penyok, ora pecah, ora bocor. Wong-wong baru percaya. Oh, embere anti pecah. Akhire nembe tuku. Wong percaya soalnya napa wis mbuktekke bilih embere niku anti pecah mergo mun diantem-antem ke batu. Senajan jatuh bakule karo meringis-meringis kae. Paten lho. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok ampuh, Pak. Mergo akeh sing musuhi. Dimusuhi Abu Jahal, menang. Abu Lahab, menang. Abu Goso, menang. Mergo dimusuhi menang, orang kemudian oh Muhammad ki wong ampuh, Muhammad ki wong top. Bahkan Nabi Muhammad niku nate gelut karo nyuwun sewu. Apa lak istilah saiki ya tarung bebas, WWF apa-apa kok istilah saiki? MMA. McGregor. Umpamane. Kuwe de ahli gulat, Kanjeng Nabi niku ketok cilik. Tapi nyuwun sewu, dengan kalimat bismillah Allahu Akbar. Kanjeng Nabi bola-bali diantem mira apa begitu ngantem wong ahli gulat niki langsung mati kok. Ketok ampuhe mergo napa? Mergo dimusuhi. Nabi Musa niku ketok ampuh mergo dimusuhi karo Firaun. Lah ora dimusuhi karo Firaun, Musa yo ora ketok ampuh ngopo? Nabi Ibrahim ketok ampuh mergo dibakar karo Namrud. Lah ora dibakar ora ketok, kebale Nabi Ibrahim mergo dibakar karo Nabi Namrud, karo nyuwun sewu kali Raja Namrud. Dadi lah awakmu ki gawe pondok pesantren, ngopeni jamaah, ngopeni umat. Kuwi difitnah, dimusuhi wong, ora usah kaget. Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kula nembe sowan yang kedua kalinya waktu itu diajak mlebu ning kamar. Temu kali Bib Hasim saking Indramayu, ada Bib Lutfi di situ. Ada saudaranya beliau dari Indramayu. Begitu kula niku kan biyen kan jaman kula niku kere ra duwe apa-apa. Abah niku nyeluk kula mesti juragan. Di juragane gondrong mau. Padahal jaman sakmene kula ra duwe napa-napa. Kula dilebokke lerene le mlebu kamar. Le. Begitu masuk kamar awal-awal kula gawe mujahadah niku, beliau mengatakan apa? Le tak kandhani, beliau sampaikan. Ra usah kaget. Hasute kiai kuwi luwih gedhe hasute santri. Niki rahasia. Dadi lak kiai sing musuhi kiai niku wis biasa. Polisi sing ora seneng ya polisi, apa meneh arep sekolah meneh. Kuwi jegal-jegalan, ora percaya takono polisi iki kae. Dalang musuhe ya dalang kok ngopo? Kiai musuhe ya kiai. Dadi lak ana wong gawe pengajian kok ana kiai ra seneng kuwi biasa. Lumrah. Lah ora ana musuhe malah ora serem. Ah, gak menarik. Kudu ana sing musuhi ngono lho. Kula niku awale, Pak. Wow, pengajian kok ngundang artis. Lho, mereka salah. Artis niku ora perlu diundang, yen kula teko. Dewe. jajal. Kula niku mbiyen ora percaya begitu pertama kali ditelepon kali Mas Anang. Waktu itu belum ada satu tahun pengajian. Anang Asanti. Assalamualaikum, ini Gus Miftah. Iya saya. Sampean siapa? Saya Anang Hirmansah. Oh, Mas Anang, gimana Mas? Boleh enggak saya ikut pengajian? Oh, boleh, silakan hadir. Tak pikir huak. Tak pikir hapus-hapusan. Ternyata nopo. Ngaten mawon untuk memastikan kula ngomong. Mas Anang, enggak usah beli tiket. Kok tiket? Ketok gagah to. Mosok kiye kok nyelek putih. Aku iman to. Minta namanya tak beli. Gus. Akhirnya saya belikan tiket. Teko tenan. Orang kemudian mikir, pengajian kok nekake artis. Padahal kula ora tau nekake niku do pengin teko dhewe. Lah jenengan pirsani Ibu Bar Anang Hirmansah sinten malih sinten teko? Masyaallah. Artis niku kaya kemintil-mintil niku ora diundang do teko. Sampai aura kasih sing kondang seksi kaya ngono kae. Ngaji nggon kule. Ayu banget. Wah. Gua rasa melu-melu. Lah kok nyedhek ora kasih modalmu ora ono, modelmu pas-pasan. Marsanda, ngaji Desi Ratnasari, Ayu Azhari, Marisa Haq, Jihan Fahira. Gajal. Yati Pesek. Lah kula ngundang Yati Pesek terus lah ngopo sing mancung yo ora ono. Akhirnya kok dadi fitnah anyar. Sing waune kula ngumpulke jamaah jarene arepe ngeruk duwite jamaah, sudah terbantah dengan sendirinya mergo ora ono kotak infak. Wong wis isin dhewe. Kemudian ono meneh mergo Miftah arep nyalon bupati, kula yo ora nyalon bupati, dijalukke nyalon bupati kula yo wegah. Ora ono potongan kula bupati. Malah kula ngoten iki iso ngonek-ngonekke bupati. Lah enak to kula. Ayo. Di fitnah macam-macam, mujahadah pengajian kok nekake artis apa yo patut dan lain sebagainya. Ora apa-apa, memang kudu ono sing nyangkem. Kudu ono sing ngelokke. Jenenge maun wong ndelok, kendel alok. Prinsipe napa? Sing ana niku wong susah ngomongke wong seneng. Dadi lan jenengan diomongke wong berarti sing ngomongke susah jenengan niku seneng. Ana niku wong gagal ngomongke wong sukses. Ana niku wong cilik ngomongke wong gedhe. Ana niku wong Cempaka Jajar ngrasani Pak Jokowi. Ora mungkin Jokowi ngrasani Cempaka Jajar. Sing dirasani apane kurang men gawean. Wong ning ngisor niku ngrasani sing ning dhuwur, wong sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora ana sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Lho. Sing ning ngisor ngrasani ning dhuwur kae lho ngrasani. Wis pengajian ning ngarep tungkae dislonjorke. Orang rumangsani tungkae mlethek-mlethek. Tak jilbabe ireng ketok ya. Sak janjane Kang, ngeten lho, rahasiane ngeten. Uang niku ora seneng karo wong liya iki oleh-oleh mawon Mas. Umpamane kiyaine Miftah Hudam mriki namine Pak Sinten. Sing nyepuhi mriki sinten? Pak Sinten. Ya umpamane jenenge sapa? Pak sapa? Pak Khaironi. Pak Khaironi. Umpamane ana wong kaya kula ora seneng karo Pak Khaironi iki ora apa-apa. Umpama ngeten mawon sing tasih urip men rasane sing mati. Jenengan ora seneng kali kula iki ya oleh, ora apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka Al-Qur'ane mengatakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Lakmu hasid tok, jenengan hasud ki oleh. Sing ora oleh niku idza hasad. Idza hasad niku berarti ngajak wong liya supaya melu ora seneng. Kuwi jenenge memprovokasi. Kula niku ngaji ning sarekem kalih kanca-kanca kula Laskar Jogja kalih bocah-bocah Laskar ora haji niku. Niku fitnah ya Allah, mergo duwite akeh. Salah. Kula niku lak ngaji ning sarekem kula nggawa konsumsi dhewe. Ora ana kotak infak kula gawake sego dhewe. Mereka nembung rukuh kula tumbaske rukuh. Gus, kok kula dikake rukuh? Kula niku lak nggawa rukuh 200 wong jumlahe Mbak Sarekem kono 250. Ikhlas mboten Gus, kula ikhlas. Enten syaraté napa mboten? Ora ana. Sing penting dienggo salat, aja dienggo lemek. Aku ya ngono to. Golap matamu, golap. Niku dadi fitnah. Begitu sore-sore mobil kula AB605 MT diparkir ning ngarep kafe. Wo kayak kiai ning kafe, padahal kula ngaji teng mriku. Macem-macem sak piturute. Soale kula ngomong kali mbak-mbak kafe, mbak-mbak sarkem dan sebagainya, orang baik punya masa lalu. Orang buruk pasti punya masa depan. Pasti punya masa depan. Balik teng hadis sing kula wacok niku wae. Makanya nyuwun saya ora seneng ki oleh. Maka dalam rangka itulah kemudian dibutuhkan guru yang menjadi murabbi bagi kita. Kayak kelasnya Habib Lutfi, kayak kelasnya Gusmi, kayak kelasnya Mbah Dim, kayak kelasnya Abah Sarip Sragen, kayak kelasnya Mbah Maimun Zuber. Niku nyuwun sewu. Guru yang fungsinya tidak lagi, tidak hanya menjadi seorang mu'alim, tidak lagi hanya menjadi seorang mudaris, tidak lagi menjadi seorang mu'adib, tapi juga menjadi seorang murabbi. Mila lak jenengan roti paniko kadang-kadang Fatihah ngantos wa ila hadrati murabbi ruhina. Orang yang menjaga ruh kami. Di sinilah kemudian berlaku kaidah dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Allah. Bu. Bu. Tegese napa? Wong ngaji kuwi kudu duwe guru. Harus. Ora kena ora duwe gurune. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Guru nek mbahne setan. Boyok diusuk-usuk piuk duit. Piuk Kanjeng Dimas ora taat. Taat pribadi jajal awakmu. Kepet. Ramat apa? Guru-guru seperti itu. Mong sing kadang-kadang kula sayangke niki nyuwun sewu banget kula matur. Napa? Ada penyakit masyarakat nomor satu, pilih-pilih kiai. Kadang-kadang lak diundang ngaji, ayo Bu mangkat pengajian, delok tak kiyaine sapa? Cacak apa ora? Niku penyakit niku. Lah wong tanggane dangdutan jenenge ora milih-milih penyanyi kok. Asolole, mangkat kok buka titik. Oh, A, O, E, Pan, apa kan? Apa kan? Bojo galak lagu ini kan? Yo, wis ben, pancen bojoku galak. Oh, A, O, E, ini senangnya ramum. Ngapa kalau karo kiai kok tidak pilih-pilih? Ingat Bapak Ibu rahimakumullah. Kiai ini ku gadah maziah kiambak-kiambak. Soalnya nopo, ingkang dipun wastani kiai ini kula alladina hum warasatul anbiya. Kiai ini ku ahli waris para nabi. Nabi ini ku warisane okeh. Nabi ini ku warisane macem-macem. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Musa, kiai ini gagah. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman, suge. Ono kiai sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf bagus kaya kula. Niku dhewe-dhewe. Ora ana dipadak-padake. Ora iso le. Kita tidak boleh membanding-bandingkan kiai. Aku seneng karo kiai kae, ora seneng karo kiai kae. Aku seneng ngaji karo kiai kae, ora seneng karo ngaji kiai. Umpama to ora seneng tenan, ora usah di omongke, dibatin mawon. Apa kiai kok gondrong blangkonan? Lah urusanmu apa? Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Masalah buat lo. Ngoten lho, Pak. Kadang-kadang iki saya enggak seneng. Ah, aku senenge karo Habib Syekh, ora seneng karo Habib Kae. Kowe dadi Syekhermania yo ora apa-apa. Kowe lara gelem dadi Syekhermania, yo dadi yo mangkokan mania yo ora apa-apa. Tapi jangan kemudian membanding-bandingkan ora kena le. Kaya kula iki mampir ngaji karo Habib Lutfi. Ya wis ora apa-apa tapi ora kena ngenyek Habib liyane. Soale napa awake dhewe iki derajate dudu Habib. Ngopo kok banding-bandingke Habib? Jenengan seneng karo Abah monggo, tapi jangan pernah menyalahkan Habib lainnya. Lah umpamane kelase kaya bocah-bocah kula Laskar Jogja, bocah-bocah Laskar ora aji kaya yo bocah-bocah andalan kok. Aku senenge nembe karo Gus Miftah, mergo sing ngerti aku Gus Miftah. Murimu sapa umpamane ngono? Ya ora apa-apa cah-cah awam kok. Tapi lah kelase awake dhewe sing bendina ngaji iki mbok yo aja ngono. Kula niku mbiyen tawani kalih kanca kula Gus, yuk gawe fans club GM Mania, Gus Miftah Mania. Aku emoh. Engko lak kabeh ana mania saben kiye gawe mania. Kentekan jeneng mania kok. Khoironi mania, Cempaka Jajar mania. Apa meneh engko iki meneh keple mania. Wah. Entek engko jeneng mania kabeh. Ora kudu kabeh ngono kuwi ngene le maksud gue. Seneng karo Habib Syekh, monggo. Ora seneng karo Habib Syekh, ora usah ngenyek. Seneng karo Abah Lutfi, monggo. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan kiai lain. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena kadang-kadang, kenapa kita harus punya guru-guru seperti ini? Karena banyak isyarat langit yang dititipkan oleh Allah melalui para kiai. Ada istilah weruh sadurunge winara. Kalau kayak contoh, Napa anten ajarane awake dhewe kudu merguruni? Ana kok. Al-Qur'ane dawuh kok. Fasalu ahlaz zikri kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mukmin itu melihat dengan cahaya dari Allah. Mila kadang-kadang nyuwun sewu, kiai niku omongane bener. Urung kejadian mung kadang wis ngerti Pak Kiai. Pak polisi. Ngerti. Contoh. Al-Mafurlah Kiai Haji Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Sing duwe amaliyah mualif tunggal di Kulo Khofilin pas haole mriko. Yang tahun kemarin haul ini lah hari kedua hari Idul Adha kurang mereka polisi tapi tak jadi bantuan polisi ini banpol bantuan polisi sikile mung siji wae grang nih begitu ki mbake mantuk Gus Robet Yai Tijani Robet Saifun Nawas niku putrane Gusmi nomor 3 yen jaman ni Gusmi sikile genep lho kok sakniki mung siji napa iki wong biyen jaman sugenge ketemu Gusmi karo Gusmi ditakoni umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora. Umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora? Dijawab kali bocah niki. Nggih angsal mawon, Kyai, wong niki kabeh nggih namung titipane Gusti Allah. Dijaluk kowe ikhlas, insyaallah kula ikhlas. Ning tengah dalan tabrakan. Ter. Wong kene iki cerita, malah ana sing liyer-liyer kok. Ya tak getakno. Ana rene. Apa ono maksud aku kaya wong tuwa nyeritani anake ngono lah ya ora, malah liyer-liyer. Kaya menganggap aku tukang cerita. Ayah, hati-hati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok kalau ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepet-cepet mati. Ini pluak numplak mata nih. Akhirnya apa pak? Neng dalan tabrakan nih. Der. Betul teng rumah sakit. Ternyata apa? Dokter angkat tangan. Tidak bisa disambung. Tidak bisa diobati, harus diamputasi. Dokternya ngomong kali pasien ini jamae Gusmi ini nyuwun sewu mas kula matur tapi mboten kepenak cangkeme sapa tau ya kodok kita kodok lanang nih kodok lanang nih akhirnya nopo kula badhe matur mas matur mohon pak dokter ten nopo kok ketoke mboten kepenak nyuwun sewu nggih. Sikile dengan wis reso dandani kudu dipotong diamputasi. Mas ini malah guyu, mikirnya stres. Lah napa mas kok jenengan guyu? Ah kula mboten susah kok. Lah napa? Wau Gusmi pun sanjang pun dawuh oleh ora sikil kula dijaluk siji karo Gusti Allah. Oh ternyata maknane niki kula kecelakaan sikil kula kutampi lho kiai. Aja nyepelek iki jenengan. Dadi kelakon ngomongane mpun ngerti sadurunge kejadian. Insyaallah. Dan kadang-kadang ngomongane kiai niku ora mlebu nalar. Ora mlebu nalar. Kiai mlangi sama kami samingi Mbah Nuriman. Mbah Nuriman niku Kang Mase Sultan Agung. Kang Mase raja pertama Yogyakarta. Tapi kiai mbake mboten pengen jo malah dadi kiai teng Mlangi, Mbah Nuriman. Nama aslinya Kiai Haji Sandio. Kami teng masjid Patok Bumi Mlangi. Samping ini kok ono wali, wali mastur. Lah cara Bib Lutfi namine wali. Wali itu lah macam-macam ono wali mastur, ono wali masyhur. Wali mastur ki wali tertutup ra ketok. Lah kaya Habib Lutfi iki kelasé wali masyhur, wali tapi kondang. Nyuwun sewu ono jamaah moro sadurunge subuh. Kiai! Apa? Sapi kula ilang. Wong biyen niku kehilangan sapi. Niku lapane nggih Kiai. Sabar le. Sabar pripun sapi kula mung siji kok sabar. Sabar. Sabar enten matese napa mboten ora ana. Sabar kira duwe wates. Wong sing duwe wates mung kulon praga. Wis le ayo melu salat, subuh salat. Allahu Akbar, rampung salat dipikir kiai ini wis lali. Takon meneh. Kiai sapi kula pripun? Nuwun kelingan ta kowe. Wis ngene wae. Wis kana mulih, kowe tuku obat urus-urus. Obat urus-urus niku nyuwun sewu, obat men iso ngising niku lho. Lah ora nalar tuh kelangan sapi malah kon tuku obat sing iso ngising. Lah cara teng dokter sakniki namine obat pencahar. Namine urus-urus. Nggih Kiai, mergo percaya karo Kiai sami na wa atona sendika dawuh. Akhire kondur mampir warung tuku obat urus-urus. Diombe wetenge mules. Jaman biyen rong ana WC, rong ana toilet, rong ana kagus. Ning kali layu. Belet langsung buka sarung dodok mlotrok. Wah, begitu ngeden mata. apa yang dilihat? Sapi ini ning seberang kali. Oh, kae sapiku. Wis ora ada pengalaman iki, Mbak. Duwe, awal kula teng pondok. Teng wetan iki kok. Urung ana santri. Pasti enten pendopo. Ana wong niku mara ning pondok, ngenteni kula telung dina telung bengi mergo kula ngaji teng luar kota nembe mantuk. Atau kan kowe ngopo? Kula stres, Pak Kiai. Lah ngopo? Kula niku ajeng rabi calon bojo kula minggat. Terus tujuanmu apa? Mbok kula diwenehi pelet. Ya Allah. Apa rupaku kaya dukun aku. Tak jarke tak tinggal ngaji meneh telung dina telung bengi ngenteni kan. Pokoknya aku lah orang diwae donga karo Gusti Allah ra bali. Pokoke calon bojoku kudu bali. Kula telung dina mulih niku wong ketesik ngenteni teng pendopo mburi niku. Katakan, kowe ngopo meneh? Pokoke lak dereng diwenehi donga kalih Pak Kiai kula dereng bakal mantuk. Kowe iso ngaji apa ora? Mboten saged. Maca Quran mboten saged. Salat ora donga nggih mboten ate. Wah, ciloko iki aku. Kula ya wis, iki diwaca. Akhire kula wenehi amalan. Diwaca. Niki macane kapan Pak Kiai? Kowe mulai saiki salat diwaca kapan wae? Sak iso mbok diwaca. Arep salat bar masak karep mbok diwaca. Jenengan pirsa. Donga sing kula wenehke niku napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bocah niki tamu kula niku Pak, mantepe rampung. Yes! Nampa donga saka Gusti Allah. Akhirnya kula delok salat ning pendopo mburi niku. Ora ana masjid jaman sak manten. Salat Allahu Akbar rampung salat, kertasnya dibuka diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ajeng mulih ning Jakarta, ayo mangan dhisik. Kula suguh tamu mangan, arep mangan diwaca dhisik dongane. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 3 bulan kemudian bocah niku moro. Gue oleh-oleh kathah teng mobil. Wis sapa meneh? Kula nembe kelingan bocah niku sing njaluk donga niku karo bocah wedok. Kowe sapa meneh? Lah mosok pake lali kalih kula. Kowe iki sapa? Kula riyen iki kok sing njaluk donga pelet kalih jenengan. Arep ngopo meneh? Tak pikir apa yang protes kalih kula mergo konangan donga napa. Kula mau ngajeng matur nuwun kalih jenengan Pak Kiai, donga sing jenengan wenehke mbiyen mandi tenan. Lah maksudnya apa? Lah niki bocah sing kula macake dongane jenengan balik akhirnya dadi bojo kula. Kula duwene oleh-oleh macam-macam nika. Bab niku kula suguh mangan, rampung mangan kula bawa kawake bukune anak kula ngaji teng TK nika. Kowe bojomu, heeh. Kowe sakjane goblok tenan apa ora ngerti tenan? Maksudine apa to? Kowe ngerti ra donga sing mau waca kuwi apa? Lah cerita donga pelet ngoten kok sampai sakniki tasik kula amalke. Men bojo kula tambah cinta kalih kula. Akhirnya kula wene coba dibuka kuwi diwaca. Buka bukune bocah TK lho. Begitu buka Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, doa masuk toilet. Heh, enak. Wong niku lak wis mantep karo kiai, mesti mandi. Mesti mandi. Kah disinilah kemudian pentingnya majelis taklim kados dalu menika, ingkang kula suwun kalih Gusti Allah mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil akhir. Mun jam setengah loro pengajiane wis rampung. Kula men gasal sesuk-esuk aja mangkat teng Ponorogo nganti dina Setu. Gondong bareng-bareng. Niki pengajian istiqomah tadi. Ya, semoga-moga sakit istiqomah. Oh, insya Allah minjang ibu-ibu, bapak-bapak, malam Ahad Pahing yang akan datang tanggal 28 Oktober, milad Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing yang kelima. Lo monggo, golek kendaraan mlebu surga bareng-bareng, namanya kendaraan malam Ahad Pahing. Insya Allah minjang aja dirawi kali Menteri Perhubungan, Pak Budi, kali bintang 3 dari Mabes Polri, Komjen Lutfi Lubihanto, Kabak Intelkam, kali insya Allah ada beberapa artis dari Cayang mau. Allah hadinya wa lakulini adin sholiyah wa liqobain al-qabul al-fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin wa nasabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anda darramdir raqiq salatan tarzuqu nabiyya min ahli tawfiq wa tuballighu nabil khudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri abi bakr siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna waladana wa dalamina من أهل الذكر والرياضة من أهل العلم وأهل القرآن من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا استقامة, اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة, اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة, اللهم ارزقنا ذرية طيبة, اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة, اللهم ارزقنا بألف ألف قوة, اللهم ارزقنا بألف ألف بركة, اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة, اللهم ارزقنا warzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.